Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Faslu al-khamis pasal kelima dari kitab Al-Idah wa Tabyin. Nususu wa aqwalu al-ulama'i. Penegasan-penegasan dan ucapan-ucapan para ulama tentang tidak diuzurnya orang yang jahil dalam masalah syirik. Yang pertama, qala al-imamu Abu Hanifah rahimahullah. Al-imam Abu Hanifah berkata, la uzra, tidak ada uzur li ahadin, bagi seorang pun, fi jahlihi, dalam kebodohan dia, ma'rifata khalihi, dalam mengenal penciptanya. Li annal wajiba ala jami'il khalqi, karena hal yang wajib atas semua makhluk adalah ma'rifatu Rabbi subhanahu wa tauhiduhu, adalah mengenal Ar-Rabb subhanahu dan mentauhidkannya. Lima yara atau lima yura min khalqis samawati wal ardi, atau lima yara min khalqis samawati wal ardi, berdasarkan dikarenakan apa yang dia lihat dari penciptaan langit dan bumi, wa khalqi nafsihi, dan penciptaan dirinya sendiri, wa sa'iri ma khalaqallahu ta'ala, dan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Fa'ammal fara'idu, adapun fara'id, maksudnya syariat, hal-hal yang difardukan, faman lam ya'lamha, barang siapa yang tidak mengetahuinya, walam tablughu, dan kewajiban itu belum sampai kepada dia, fa inna hadza lam taqum alaihi hujjatul hukmiyatu, maka orang semacam ini belum tegak kehadapnya hujjah hukmiyah. Di sini Imam Abu Hanifah menjelaskan, memilah itu kan, antara tauhid dengan syara'i, dengan syariat. Di sini dalam di garis pertama, dia mengatakan orang yang jahil terhadap Allah, tauhid rububiyah dan uluhiyah, itu tidak diuzur. Kan? Karena apa? Dalilnya adalah di sini penciptaan langit dan bumi. Makanya dalil tentang batilnya syirik itu adalah diantaranya akal, fitrah, misak, dan alam semesta. Makanya kemusyrikan itu diketahui batilnya dengan hal-hal ini. Dengan sekedar akal saja, fitrah, misak. Akan tetapi azab tidak Allah turunkan kecuali setelah diturunkannya hujjah Rasul. Makanya yang saya sampaikan bahwa kemusyrikan itu adalah sebab datangnya azab Allah, dikarenakan hujjah-hujjah tentang kebatilan syirik ini sudah ada sebelumnya, itu alam semesta ini, akal, fitrah, dan misak. Akan tetapi azab tidak Allah timpakan kecuali syaratnya terpenuhi, yaitu pengutusan Rasul. Karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus Rasul. Rusulan mubasyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul yang diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada hujjah atas Allah bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Artinya, kalau belum diutus para rasul, orang ketika diazab, dia bisa mencari hujjah alasan. Tapi kalau sudah diutus rasul, tidak ada, tidak beralasan lagi. Di sini disebutkan, tidak ada uzur bagi seorang pun, karena dalam kejahilan dia, dalam mengenal Rabb-nya, mengenal penciptanya. Karena kewajiban atas semua makhluk adalah mengenal Allah sang pencipta dan mentauhidkannya. Berdasarkan dalil-dalil penciptaan langit dan bumi dan penciptaan dunia sendiri, penciptaan makhluk yang lain. Ini kaitan dengan tauhid. Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tapi fa'amal faraid, adapun faraid, wajibnya salat, zakat, shaum, haji itu. Maka di sini berikan orang yang tidak tahu dan belum sampai hujah kepadanya, maka belum tegak hujah. Artinya dibedakan di sini antara tauhid dengan syara'i, antara tauhid dengan syara'i. Kalau syara'i, kalau orang yang belum tegak hujjah, maka diuzur. dengan rincian. Ada syar'i yang maklum fiddin bidarurah, hal-hal yang dikenal secara pasti dari dini seperti wajibnya salat, zakat, saum, haji, haramnya zina, mencuri, membunuh, merampok, itu kan dikenal. Ini maklum fiddin bidarurah. Hujjah di sini adalah adanya tamakkun, adanya kesempatan untuk mengetahui. Tidak disyaratkan tahu, tapi adanya kesempatan untuk mengetahui. Adapun masalah-masalah yang khafi, yang samar, hujjah itu adalah bayanul hujjah dan isyaratus syubhat. Pemberian hujjah dan menyiapkan syubhat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Wa laisa ahadun ma'dzurun bil jahli inda masailil i'tiqadi." Tidak seorang pun diuzur dengan sebab kejahilan di dalam permasalahan-permasalahan keyakinan. Diambil dari kitab Syarh Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikh Tauhid di Syekh Abdul Aziz Ibn Marzuq At-Tarifi. Kitab Mufidul Mustafid itu adalah kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikh Tauhid. Beliau susun dalam membantah saudaranya sendiri, Sulaiman Ibn Abdul Wahab, yang dia itu tidak mau taksir mu'ayyan pelaku syirik akbar. Maka beliau menulis kitab dari Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikh Tauhid. Jadi syarah di sini oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Marzuq At-Tarifi. Di sini jelas Imam Ahmad katakan dalam masalah i'tiqad, hal-hal yang pokok, tidak diuzur orang dengan sebab kejahilan. Qala al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, "Fa ammal ladzi la yajuzu al-jahlu bihi min dinillahi liman kana fi qalbihi min ahli taklifi li wujudil adillati muttafiqatan fid dilalati alaihi ghaira mukhtalifatin zahiratan lil hissi ghaira khafiyatin." Adapun hal yang tidak boleh jahil terhadapnya dari agama Allah ini bagi orang yang tergolong ahlu taklif. Ahlu taklif itu orang balig lagi, berakal. Karena adanya dalil-dalil yang dilalahnya jelas, disepakati, maksudnya tidak ada ihtimal. Ghaira mukhtalifatin, tidak ada penyelisihan, tapi kan ada dilalahnya yang jelas, ada yang muhtamal, gitu kan. Ini karena dilalahnya jelas, tidak ada penyelisihan, tidak memiliki kemungkinan yang lain. Terus zahiratan lil hissi ghaira khafiyatin, terus nampak bagi indra, tidak samar lagi. Apa yang tidak boleh jahil dalam urusan agama bagi orang yang tergolong ahli taklif karena dalil-dalil dalam hal ini sangat jelas adalah fatauhidullah ta'ala zikruhu. Maka itu adalah pentauhidan Allah ta'ala zikruhu. Wal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa adlihi. Dan mengetahui asma dan sifat serta keadilan Allah. Di sini kalau tauhid kan jelas itu disepakati. Tapi kaitan dengan pengetahuan asma dan sifat, ini Ibnu Jarir termasuk, karena kan ada permasalahan asma dan sifat yang khafi itu kan, yang mana di situ sebenarnya kejahilan termasuk uzur. Akan tapi mazhab Ibnu Jarir atau Bari, beliau dalam masalah khafiyah pun beliau tidak menguzur orang yang jahil. Makanya beliau mengkafirkan orang yang jahil terhadap sifat, walaupun sifat itu termasuk yang khafi. Itu mazhab beliau sendiri gitu kan. Walaupun pendapat ini adalah marjuh gitu. Tapi yang maksud kita adalah masalah tauhid yang disepakati. Wadzalika, itu dikarenakan anna kullaman balagha hadd at-taklif, bahwa setiap orang yang sudah sampai batas taklif min ahli sihhati wassalamati, dari kalangan orang yang sehat, normal, tidak gila, falan ya'duma dalilan dalan wa burhanan wadihan yadulluhu ala wahdaniyati rabbih jalla sanauhu, maka dia tidak akan kehilangan satu dalil pun yang menunjukkan dan satu bukti pun yang jelas yang menunjukkan dia terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaddihu lahu haqiqata sihhati dzalika, dan menjelaskan kepada dia hakikat kebenaran hal itu. Maksudnya orang yang ahli taklif, yang sehat, yang normal, apa normal, dia tidak akan kehilangan satu dalil pun yang menunjukkan keesaan Allah. Hanya orang-orang Arab jahiliyah, mereka untuk membuktikan Allah itu esa dan Allah yang mesti apa diibadati, mereka melihat ke alam semesta ini, kan? Kalau ada ba'roh itu kan, ada kotoran unta, pasti ada ba'ir itu kan, pasti ada untanya. Itu kan? Nah, kalau ada langit dan bumi itu kan makhluk, berarti ada al-khaliq. Walidzalika lam ya'zurillahu jalla dzikruhu, oleh sebab itu Allah jalla dzikruhu tidak mengudzur ahadan seorang pun karena bisifatil lati wusifat bil jahli wa bi asmaihi. Oleh sebab itu Allah tidak mengudzur seorang pun dengan sebab kejahilan terhadap sifat yang mana Allah disifati dengannya, wa bi asmaihi, dan kejahilan tidak pula diudzur dengan sebab kejahilan terhadap asma-asma Allah. Wa alhaqahu, dan Allah menyertakan orang yang jahil ini, in ma ta'alal jahli bihi, bila mati di atas kejahilan terhadap Allah dan sifatnya, Allah menyertakannya apa? Bimana zili ahlil inadi fihi ta'ala zikruhu. Allah menyertakannya ke golongan orang-orang yang membangkang terhadap Allah ta'ala zikruhu. Wal khilafi alaihi ba'dal ilmi bihi, dan terhadap golongan orang-orang yang menyelisihi Allah setelah mengetahui. Wabi rububiyyatihi, dan orang yang membangkang terhadap rububiyah Allah. Di mana digolongkan, maksud orang yang jahil ini digolongkan dengan orang yang mu'adid ini? Fi ahkami dunia, dalam status hukum dunia. Wa azabil akhirati, dan azab akhirat. Akhirat. Faqala jalla sana'uhu, di mana Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhtarina a'mala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan tentang orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka mengira berbuat sebaik-baiknya. Mereka lah orang-orang yang kafir terhadap ayat Rabb mereka dan kafir terhadap perjumpaan dengannya, sehingga hapuslah amalan mereka, sehingga kami tidak menegakkan timbangan bagi mereka di hari kiamat. Di sini fasawwa jalla sanahu, Allah menyamakan baina hadzal amiri fi ghairi ma yurdihi ala husbanihi annahu fi amali amilan bima yurdihi. Allah menyamakan antara orang ini yang beramal di dalam hal yang tidak mendatangkan ridha Allah, padahal dia mengira bahwa dia itu dalam amalannya beramal dengan apa yang mendatangkan ridha Allah. Allah menyamakan dalam hal apa? Fi tasmiyatihi, di dalam penyematan nama bagi orang tersebut fid dunia, di dunia. Bi asma'i a'da'ihil mu'anidina lahu, dengan disamakan dengan nama orang-orang ya musuh-musuh Allah yang membangkang terhadapnya. Al-jahidina rububiyatahu, yang mengingkari rububiyahnya. Ma'a ilmihim an bi annahu rabbuhum, pada mereka mengetahui bahwa Allah adalah Rabb mereka. Wa alhaqahu bihim, dan Allah menyertakan dia dengan mereka fil akhirati, di akhirat, fil iqabi wal azabi, dalam sanksi dan azab. Di sini karena Allah mengatakan orang yang paling rugi amalannya adalah orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, tapi mengira telah berbuat baik. Terus di sesudahnya mereka lah orang-orang yang kafir, gitu kan, terhadap ayat-ayatnya dan perjumpaan dengannya, sehingga hapus amalannya. Itu kan disebut kafir, kan? Itu kan nama orang-orang yang membangkang Allah, gitu kan? Kafir. Terus hapus amalannya di dunia disebut kafir, terus amalannya hapus, terus di akhirat tidak diberikan, tidak tegakkan timbangan. Ini sama, dari sisi nama kafir, azab di akhirat juga sama. Wadzalika, dan itu lima wasofna berdasarkan apa yang telah kami jelaskan, min istiwa'i halil mujtahidil mukhti'i, berupa samanya keadaan orang yang mujtahid yang keliru fi wahdaniyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa adlihi, samanya keadaan orang yang mujtahid yang keliru dalam keesaan Allah dan nama-namanya, sifat-sifatnya dan keadilannya, wa halil mu'anidi fi dzalika, sama dengan keadaan orang yang membangkang. Jadi orang yang mujtahid yang keliru dalam permasalahan tauhid ini sama keadaannya dengan orang yang membangkang setelah dia tahu. Fi zuhuril adillati ad-dalati al-muttafiqati ghairil mustariqati li hawasihima, dari sisi apa dalam nampaknya dalil-dalil yang menunjukkan yang sepakat, yang apa, yang selaras namanya, apa, di dalamnya tidak ada perselisihan, tidak menyelisihi apa hawas indra kedua orang ini, orang yang mujtahid dan orang yang mu'anib. Falamma stawaya fi qat'illahi jalla wa azza uzrahuma bima azhara li hawasihima minal adillati wal hujaj wajabatit taswiyatu bainahuma fil azabi wal iqab. Maka tatkala keduanya sama, maksudnya orang yang mujtahid yang keliru dengan orang yang mu'anid sama dalam apa realita, Allah memutus uzur keduanya, Allah tidak menerima uzur keduanya dengan sebab apa yang Allah tampakkan kepada indra mereka berdua berupa dalil-dalil dan hujah-hujah. Maka kalau uzurnya sudah ditutup, sudah diputuskan, tidak diterima, maka wajib menyamakan keduanya di dalam azab dan iqab. Dalam kitab At-Tafsir. Qala Imam At-Tabari, Imam At-Tabari juga mengatakan rahimahullah, ba'da an saqa ahaditsa fi dhammil khawarij, setelah menuturkan hadis-hadis tentang celaan kepada khawarij, wa annahum yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramyati, dan bahwa mereka itu keluar melesat dari din ini seperti melesat panah dari sasarannya, menembus terus lepas keluar dari sasarannya, maksudnya tembus kan bolong gitu kan, keluar lagi. Qala berkata, fihi raddu, di dalam hadis ini ada bantahan, ala qawli man qala, terhadap pernyataan orang yang mengatakan, la yakhruju ahadun minal islami min ahlil qiblah, atau la yukhruju ahadun minal islami min ahlil qiblah, tidak seorang pun dikeluarkan dari Islam dari kalangan ahli kiblat ini, ba'da istihqaqihi hukmahu, setelah dia berhak mendapatkan ponis keluar dari Islam, illa biqasdil khuruji minhu, kecuali dengan maksud keluar dari Islam, aliman, seraya dia tahu. Ada orang Jahmiyah mengatakan bahwa orang aku muslim tidak boleh dikafirkan dengan sebab kekafiran kecuali kalau dia itu niat keluar dari Islam. Itu ada pendapat semacam itu. Itu pendapat Jahmiyah yang dikafirkan oleh salaf. Nah, di dalam hadis tentang Khawarij ini ada bantahan terhadap pernyataan orang itu. Karena apa? Fa innahu mubtilun liqaulihi fil hadis, karena pernyataan atau pendapat ini menggugurkan sabda Rasulullah di dalam hadis, yaquluna al-haqqa, mereka mengatakan al-haq, itu Khawarij mengatakan al-haq, wa yaqra'una al-Qur'ana, dan mereka membaca Al-Qur'an, wa yamruquna minal islami, dan keluar melesat dari Islam, wa la yata'allaquna minhu bi syai'in, dan mereka tidak memegang sesuatu pun darinya. Wa minal ma'lumi, sedangkan sudah maklum, annahum, sesungguhnya Khawarij, lam yartaqibu istihlala dima'il muslimin wa amwalihim, tidak melakukan penghalalan darah dan harta kaum muslimin illa bi khata'in minhum, kecuali dengan sebab kekeliruan mereka, fi ma ta'awwaluhu, dalam apa yang mereka lakukan takwil, min ayil Qur'ani, dari ayat-ayat Al-Qur'an, ala ghairil muradi minhu, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud darinya. Kan khawarij, mereka itu kata Rasul keluar dari Islam melesat seperti melesat tanah dari sasarannya. Tapi mereka tetap rajin beribadah, baca Quran. Mereka dalam hadis yang lain, kalau ibadah kalian dengan ibadah mereka dibandingkan, kalian merasa kecil itu kan, kaumnya. Mereka baca Quran. Tapi mereka tidak menyadari gitu kan bahwa mereka itu di atas kesesatan. Dan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, seandainya saya menemukan mereka, saya akan membunuh mereka seperti pembunuhan kepada kaum Adit. Nah, berarti mereka tidak menyadari itu kan. Mereka merasa di atas kebenaran. Mereka sesat. Berarti kan ketika di azab ini, bahkan disebutkan mereka di akhirat apa? Kilabunar kan? Di azab akhirat juga. Berarti mereka tidak diuzur dengan sebab takwil mereka yang salah itu. Berarti pernyataan bahwa orang tidak boleh dikeluarkan dari Islam, kecuali kalau niat keluar dari Islam, itu pernyataan yang batil, bertentangan dengan nas-nas yang qat'i. Kemudian wa yaqulu aidan fi tafsir qoulihi ta'ala, dan Ibnu Jarir berkata juga dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum muttakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebenarnya mereka menjadikan setan-setan sebagai sembahan selain Allah, dan mereka mengira mereka berbuat dan mereka mendapatkan petunjuk. Yaqulu ta'ala zikruhu, Allah ta'ala zikruhu mengatakan, innal fariqal ladzi haqqo 'alaihimud dhalalah, sesungguhnya kelompok yang telah tetap kesesatan atas mereka, innama dhallu an sabilillahi, mereka sebab mereka sesat dari jalan Allah, wajaru an qasdil mahajjati, dan menyimpang dari jalan yang benar, bittikhazihimus syayatina au nusara'a min dunillah wa zuhara'a jahlan minhum bi khata'i ma hum alaihim min dalika. Mereka sesat dari jalan Allah dan menyimpang dari jalan kebenaran dengan sebab mereka menjadikan setan sebagai apa? Penolong, nusara, ku'ala, ulama, wajan ulama nusara min dunillah wa zuhara, dan pelindung selain Allah. Kenapa? Sebabnya karena jahlan minhum. Karena ketidaktahuan dari mereka terhadap kekeliruan apa yang mereka anut. Jadi, sebab mereka sesat karena kebodohan. Bal fa'alu dzalika, justru mereka melakukan hal itu, wahum yazunnuna, sedangkan mereka mengira, annahum ala hudan wa haqqin, bahwa mereka di atas petunjuk dan kebenaran. Wa anna sawaba ma atauhu wa rakibu, dan bahwa kebenaran itu apa yang mereka datangkan dan apa yang mereka lakukan. Wa hadza, dan ini, min abyanid dilalati, termasuk dalil yang paling jelas yang menunjukkan ala khata'i qawli man za'ama, terhadap kesalahan pernyataan orang yang mengklaim annallaha la yu'azzibu ahadan ala ma'siyatin rakibaha aw dhalalatin i'taqadaha, wa Allah tidak akan mengazab seorang pun atas maksiat yang dia lakukan atau kesesatan yang dia yakini, illa an ya'tiyaha ba'da ilmin minhu bisawabi wajhiha, kecuali setelah datang kepada dia, kecuali dia mendatangkan maksiat atau kesesatan ini setelah dia mengetahui kebenaran yang semestinya. Terus fayarkabuha inadan minhu li rabbihi fiha. Terus dia melakukan maksiat atau kesesatan itu sebagai pembangkangan dari dia terhadap Rabb dia di dalam hal itu. Maksudnya ada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazab orang karena sebab maksiat atau kesesatan yang dilakukan atau yang dianut, kecuali kalau dia menganut atau melakukan maksiat setelah mengetahui bahwa kebenaran itu bukan itu gitu kan. Nah, di dalam dari ini ayat ini justru sebaliknya, Allah justru mengazab orang yang menyekutukan Allah sedangkan mereka meyakini bahwa perbuatan mereka itu benar gitu. Lianna zalika law kana kadzalika, karena hal itu seandainya seperti itu, seandainya memang Allah tidak mengazab orang karena maksiat atau keyakinan yang diyakini setelah dia tahu terus melakukannya atas dasar pembangkangan, kalau memang seperti itu, lam yakun baina fariqid dalalati allazi dalla wa huwa yahsabu annahu hadin wa fariqil huda farqun. Tentu tidak ada perbedaan antara kelompok yang sesat sedangkan dia mengira bahwa dia itu mendapatkan petunjuk dengan kelompok yang mendapatkan petunjuk. Kalau begitu tidak ada perbedaan. Padahal waqad farraqallahu baina asma'ihima, sedangkan Allah telah membedakan antara nama-namanya, nama keduanya, wa ahkamihima, dan hukum-hukumnya, hukum kedua kelompok ini fi hadhil ayat. Jadi dalam ayat ini kan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Kan? Satu kelompok Allah berikan petunjuk, satu kelompok telah tetap tersesatan atas mereka. Lagi. Al-Imam Al-Qarafi, Imam Al-Qarafi. Yaqul Imam Al-Qarafi fima arad fima radi hadisihi an anwa'il jahli. Imam Al-Qarafi berkata dalam konteks pembicaraan beliau tentang macam-macam kebodohan, wa ma yu'addu uzran, dan apa yang dianggap sebagai uzur, wa ma la yu'addu uzran, dan apa yang tidak dianggap sebagai uzur. Fayaqulu, maka beliau mengatakan, annau tsani, macam kedua. Jahlun, kebodohan, lam yatasamah sahibu syar'i anhu bisyari'ati. Pemilik syariat ini tidak memaafkan kebodohan itu di dalam syariat ini. Jadi kebodohan yang tidak dimaafkan oleh pemilik syariat ini di dalam syariat. Falam ya'fu an murtakibihi, di mana pemilik syariat ini tidak memaafkan orang yang melakukannya, melanggarnya. Maksudnya orang yang bodoh itu kan. Batasannya apa? Wadhabituhu, batasan baku kebodohan yang tidak dimaafkan ini adalah anna kullama la yata'azzarul ihtirazu anhu, bahwa setiap yang tidak susah menghindar darinya. Tidak susah, la yata'azzaru tidak susah, yata'azzar kan susah, la yata'azzaru tidak susah. Al-ihtiraz anhu, menghindar darinya. Wala yasyukku ala nafsi, dan tidak sulit atas jiwa. Lam yu'fa anhu, maka tidak dimaafkan. Wala yartafi'u at-taklifu bil-fi'li, dan taklif untuk melakukan tidak diangkat. Wahadhan nau'u, dan macam kebodohan ini yang tidak dimaafkan ini, yang tidak sulit untuk menghindar dari kebodohan ini, yajri, berlaku fi usuluddin, dalam usuluddin. Kalau ini kan Imam Al-Qarafi kadang mengungkapkan tauhid dengan usuluddin karena mengikuti istilah kalam. Maksudnya usuluddin di sini adalah tauhid wal i'tiqadiyat, dan i'tiqad, karena kan kalau kayak permasalahan-permasalahan etikot selain tauhid kan banyak juga. Itu juga termasuk usuluddin versi bahasa Ahlus Sunnah itu kan. Cuma ada yang paling pokok yaitu tauhid. Wa usulul fiqhi, dan usul fiqhi. Wa ba'dil ahkamil fiqhiyatil far'iyati, dan sebagian hukum-hukum fiqih far'i yang cabang. Seperti apa? Jadi maksudnya dalam masalah fikih pun kalau yang itu maklum fiddin bidurwah, kejahilan pun tidak diuzur. Jadi kejahilan ini ada yang diuzur, ada yang tidak diuzur. Ada permasalahan usul, ada permasalahan furu yang diuzur karena sebab kejahilannya. Ada masalah usul dan furu yang tidak diuzur. Nah, yang tidak diuzur di sini dari permasalahan tauhid, kalau dalam masalah furu'nya, kewajiban sholat zakat kaum haji haram zina bagi orang yang hidup di tengah kaum kaum muslimin. Amma usuluddin fala yu'tabaru jahlu fiha. Adapun usuluddin, maka kejahilan tidak dianggap di dalamnya, tidak dianggap uzur. Wa inna ma yajibu ma'rifatul aqidati shahihati bita'allumi was'al. Dan sesungguhnya wajib mengenal akidah yang sahih ini dengan belajar dan bertanya. Wa man taqada aqidatan ma'al jahli, dan barang siapa meyakini akidah bersama kebodohan, faqad asima isman mubina, maka dia telah memikul dosa yang besar. Li anna al-musyarri'a, karena pemilik syariat ini, Allah Subhanahu wa taala, qad syaddada tasydidan 'aziman, telah memperketat dengan pengketatan yang dahsyat dalam masalah ini. Hatta innal insana law badala juhdahu wa ijtahada fi ta'arufil aqidatil haqqati walam yu'addihi ijtihaduhu ila zalika. Sampai-sampai semuanya seorang seandainya mengerahkan kemampuannya dan berijtihad dalam mengenal akidah yang benar, dan ijtihadnya ini tidak menghantarkan dia kepada akidah yang benar itu, bahwa asimun kafirun, maka dia dosa lagi kafir ala masyhurin min al-mazahib. So, dengan pendapat yang masyhur dari mazhab-mazhab yang ada. Wala yu'zaru bi khata'ihi fil ijtihad, dan tidak diuzur dengan sebab kesalahannya dalam ijtihad. Li anna al-insana mutalabun bi isabatil haqqi fi aqidati wa ma'rifati dalaili wahdaniyatillah wa daqaiqi usuluddin. Karena orang dituntut untuk menepati kebenaran di dalam akidah dan dalam mengenal dalil-dalil keesaan Allah dan dalam permasalahan-permasalahan rincian usuluddin. Wa hadza bi khilafil furu'il fiqhiyyati allati hiya laysat minal usul. Ini berbeda dengan furu' fikih yang bukan termasuk usul. Faqad afa asy-syar'u 'anil khata'i fiha, di mana pemilik syariat ini telah memaafkan kekeliruan di dalamnya ba'dal ijtihadi wal bahthi, setelah ijtihad dan pengkajian. Di qaulihi alaihi salam, idza ijtahada al-hakim, bila hakim berijtihad fa asabatu sunnatu kebenaran, falahu ajrani, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun, dan bila keliru maka mendapatkan satu pahala. Wa yaqulu aidan, dan berkata juga, wa lidzalika lam ya'zurillahu bil jahli, oleh sebab itu Allah tidak menguzur dengan sebab kejahilan fi usuluddin ijma'an, dalam usuluddin ijma'an, la ijma'. Ini maksudnya tadi kaitan dengan tauhid, biasa istilah usuluddin untuk permasalahan tauhid. Karena di sini kalau daqaiq usuluddin itu kan tidak diuzur juga dengan sebab kejahilannya, masalah-masalah yang rinciannya itu kan orang ijtihad udah mengerahkan kemampuannya, terus dia keliru, terus di apa tidak diuzur, itu menyelisih pendapat yang benar itu kan. Karena kan kalau permasalahan yang khafi, orang sudah bersungguh-sungguh terus keliru, di situ ada uzur itu. Kalau kita lanjutkan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.